Ambok numpak pesawat dengan luar negeri nggih sarungan kula. Beda karo pejabat ngene iki do celanoan ngene iki. Beda. Lho nek sarung iki arep kesasar wurung. Minimal arep nguyuh karo ngadeg ya ora wong sarungan dicincing terus ndoprok mesti lungguh nguyuhe. Ha nek celana iki celane ana. Rumangsaku jarang wong nganggo celana kok nguyuh karo lungguh. Sing akeh ya ngadeg ngene. Wis pokoke begagah reke ditarik sret adike dibrosotno srut. Tur. Kadang-kadang rampung ora cewek, ceweke meng nganggo obat. Maksudnya obat abet. Mula diarani celana. Lho, ilmu kuwi to sing arep dibanggake. Halo. Kowe wis dicelok wong alim, soale leh ngaji suwe, mangan kitab entek 2750. Terus bangga karo ilmumu. Gusti Allah leh kersa njabel ilmumu gampang banget. Sing jarane wong pinter-pinter kuwi lho. Tepak nitih sepeda motor orang nganggo helm, kebreset sret. Glodak sirahe ketatap watu, gegar otak, yakin langsung lola-lola. Entek ilmune. Ngono kowe nek dikongkon nganggo helm kok ora gelem. Kuwi kanggo jaga ndasmu. Sing larang kuwi isine helm kuwi lho, Bro. Ngono nek ora helman kuwi ditilang karo polisi kok nesu-nesu. Polisi nilang ngono iku dalam rangka keselamatanmu demi keselamatanmu. Ngono lho. Ning kadang ya kebacut. Nanti tutupe pentil diurusi. Wis sing keplok jelas tahu ketilang kowe. Lho ngono kuwi ya kanggo keselamatanmu kok ya. Halo. Terus iya ya. Terus apa meneh sing arep mbok banggake wong ya ora suwe kok celeret. Ngapunten, pangkat jabatan kedudukan arep dibanggak-banggake ora suwe. Celeret. Golek wis pensiun. Ha, kadang dadi kena paus power syndrome. Biyen sik dadi pejabat terus sembarang-barang diladeni. Dadi camat ya koper ana sing gawake. Sandal ana sing natake. Kacamata lho digawake. Nek prasa kuwi tambah dhuwur pangkate tambah keple. Nggawa kacamata wae ora kuat to. Lho bareng wis ora suwe kok kuwi pangkat kuwi celeret. Kuwi wis purna pensiun ora ana sing ngladeni. Ya kare. Ora usah disombongke. Mangkane di mata Allah sama derajatnya, yang membedakan cuman ketakwaannya. Mati ora digowo kok. Mang tingali ten batu nisan kae. Mosok ana kok tulisan aneh-aneh. Ya ming jenenge tok kuwi kok ora kok ditulisi camat 3 periode. Niku ki ora payu tulisan ngono. Celeret. Mulane ibu-ibu, omahmu kok elek. Ana tangga bangun omah tumpuk 5 apik banget. Sampeyan kok kepengin, aja lebokke ati. Kowe liwat nang mlengoso, celeret. Celeret. Ngono lho. Kowe mung trimo dibonceng nganggo sepeda ontel karo bojomu. Gek dalane munggah petentengan. Meh dobel lho. Ke diselip mobil Alphard. Tenang ae, Pak. Celeret. Wong ya ora suwe. Sampean ya ngono, Pak. Bojomu ora pati ayu.

tekan Amerika kono, gue nggawa duit rupiah kok 10 koper. Umpama lho ki ora usah mbok bantah. Ya ora ngira nggawa duit 10 koper. Umpama blok. Kuwi Ngapunten. Ya pancene omongane Anwar Zahid yo ngene iki. Tapi yo lewaris tapi. Ya ora ngono wong nyatane ya kok wong biyen wong sing do ngilokke ora seneng ora seneng. Saiki akeh sing tiru aku kok. Metode ceramah sing paling gampang difahami semua kalangan. Yo ngene iki modele. Soale ngapunten wong ngaji niku nggih enten bangsane kiai-kiai. Disentuh nganggo bangsa ati. Ana bangsane begecil-begecil. Ya kudu disentuh juga. Lah nek meng meligi wae engko sing ngaji nggih meng santri-santri pengpengan kuwi lah sing bangsa demit-demit ngene iki ra ora gelem teko, lak marah bejat no. Nek gak dirangkul pisan, disenengke. Kau nak seneng ngaji lah, yo ngerasa keladate ilmu lah ketagihan. Kau nak sudah seneng ngaji yo kersane digarap kiai sing tenanan kahai. Iki kan rapatek kiai. Menyenengke penjenengan mawon, ngono lo bro. Sepurane le tak jang ngomong model ngene iki kan akhirnya dhewe mikir to. Tiba kiai ini podo begecile. Nah wes podo wae, ngono semangat ngaji nih, ngono lo. Nah sing keri kupinge yo minggat-minggat to ngono bingung aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kowe nek lunga kono Amerika nggo duit rupiah kuwatah ngoten niku yo kudu mbok ijolke dolar, ngono kono nilai tukare nganggo dolar sing kena dinggo akad dol tinuku niku dolar. Mundak parek nek lungamu nyang Mekah nyang Madinah. Sing rawuh mriki kula dongake muga-muga saged ziarah Mekah Madinah. Ya amin ya amin ning diikhtiari. Kowe leh amin tok mbok nganti intil-intilmu perutul. Ora ngira iso tekan kono. Soale akeh wong sing sakjane mampu tapi enggak mau. Wong nek diitung niku biaya haji mung 35 juta. Regane mobil 200 juta lebih. Wonten mboten tiyang gal mlati miki sing wis duwe mobil ning urung daftar haji. Ora usah ngacung. Ben dipikir dhewe-dhewe. Halo. Lah nek lungone nyang Mekah nyang Madinah rupiahe diijolke real kok real iso. Real, sing kepayon ten mriko real. Mundak parek meleh lek lungomu nang Jepang rupiahmu ijolke yen. Lah nek rungomu mundak parek meneh kuwi tangga kuwi Malaysia kuwi rupiahmu kudu mbok ijolke ringgit, namun tidak parek meneh nek lu ngomu nukono kuih kuburan kuih rupiahmu kudumbo ijol ke jariah ceng payu nukono kuih jariah itu mantap no adama yang kota amaluhu illa min salatin usatakutin jariah dan no'ain menyentafau bi awalatin salahin ya ta'ulah orang ngerti ya wes wong kawet bian orang ngerti ya rapopo lah syaratnya piye ben kena nggo sangu kuwi sebagian hartamu duitmu kekayaanmu kuwi ya aja digegem wae culno ngono masjidmu genang dadi lepas donyamu nggo proyek-proyek agama kuwi sing kena nggo sangu cara bibit jagung apa bibit pari kuwi culno sebarke no sawah ngono lho. Ora bakalan tek kuwi, malah saya akeh engko wong gabah sak gegem lho mbok culke nanggone sawah kono kuwi mbok sebar. Kuwi engko iso dadi 2 ton, 3 ton panenane. Nggih napa nggih? Mula yen kanggo proyek-proyek agama diinfak sedekah jariah, ngono kuwi ora kok entek, malah saya akeh. Ora mundak cilik malah saya gedhe. Iki lek wong medhit mesti gremeng diaturi ngoten. Isih ana mencepe. Kabeh kiai ngomongi ya ngono kuwi. Wis tak titeni kabeh kiai ngomongi ya ngono kuwi. Jare nenek disedakohke kuwi saya akeh nyatane. Wah aku ndedhit 2 juta tak sedakohke 500.000 ya karek 1,5 juta. Ngono kok jare saya akeh. Ora gagas cangkeme kiai.

Bocah kene nakal-nakal dik sampeyan sing telaten neh muruki nggih. Ming dituturi tok ning ora dibantu ora dibayari. Mula yo kopiahe do lodok. Kuru sandas-ndase. Salat tinggo salam noleh kopiahe mencolot tok nganti nang. Lah kuwi lho iriske kalungmu sing gedhe-gedhe kuwi kanggo bayari guru TPQ. Wong jagake pemerintah kecamatan yo ora kena dijagake. Nah kowe mbayar pajak ya telat-telat terus ngono. Halo. Mangkane lek ana guru-guru TPQ, ustaz, kiai kok nganti keluwen, ora iso mangan, kuwi sing dosa dhisik dhewe camate. Iya. Guru TPQ sak kecamatan kok nganti ora mangan, kuwi sing dosa dhisik dhewe camate. Ono kiai kok nganti kaliren. Wis sing dosa ya dhisik dhewe camat. Ha lek ono camat kok nganti korupsi, wis sing dosa dhisik dhewe kiyaine. Mosok gandeni ndase camat kok ora iso. Lha iya to kudu ono sinkronisasi antara ulama karo umarok, maksude ngono kuwi. Fungsine ngono kerja sama. Kaya ngene iki ya. Kiai bengok-bengok ceramah keliling kampung blusukan ra karuan nganti munggah petite gunung blusukan melebu no tengah alas bina mentale masyarakat moralitas masyarakat ben dadi apik negarane ben tetep aman meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal sing asline iki tugase polisi to. Nah dibantu karo para penceramah ngene iki akhire masyarakate sadar sing arep berbuat jahat ora terima mikir kok waras wong sadar dituturi kiai dibimbing kiai kuwi ngentengke tugase polisi mestine kan memerangi kriminalitas tindak pidana urusane polisi lah kiai-kiai iki ngentengke tugase polisi, mula ora rugi kok umpama cara Kapolsek nambahi. Kuwi ora rugi kuwi mestine. Nambahi dukungan. Ya orang ngene ya ngene ya. Pengen tak mutasi nggone alas kono apa. Wong bolok wis bintang loro, bintang telu. Kuwi lagi sret telu. Melati urung oleh kok. Tapi dilungkas melati dan siap mesti dilungkas. Toro munggah kumpul dilungkas. Kowe meneng kowe ora ora urusane kowe iki. Lah, yo lho yo to yo. Yo. Gelang yo ngono Bu, kena wingi nganggo gelang ning yo. Jo berlebihan nganggo gelang kok mele ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen kowe ki wong apa jaran kepang dicomplung diploroti wis sing oke-oke gelange iki palang duwite nggo nyangoni kiai-kiai kae ben semangat lembina masyarakat nggo bangun pesantren nggo ngramut bocah-bocah yatim iki lho Bu wedok gelange akeh nggo apa nek gak nggo pamer. Wong tuku jeruk ing nyang sak kilo pira Bu grombyang. Sekilo Bu grombyang. Mlaku lembeane didawak-dawake ngene krimping-krimping. Nah wong salate mantun rukuk leh takbiratul eleh itileh ngangkat tangan waya ititel ya sami Allahu liman hamidah. Ngopo ngono Bu? Mula ben ora ngono Bu. Kowe nek berlebihan marake diancam rampok, dikiting copet bareng kuwi lho. Gelang siji wae. Syukur betah izin nih zaman nganggo gelang karet mawon. Ini malah kepenak praktis. Rambutmu modal madul kali melorot nggo tali set set set set set set set praktis rambutmu rapi. Sawaya-waya bojomu nesu kare nyopot nggo jedhetke raine. Penak banget kena nggo senjata. Lah nek gelang asli kuwi ora kena nggo jedhet-jedhetan. Kowe nek nyemplung nang kono kuwi terus mbok kira kembange

wabarakatuh.